warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كتابا جدا أجاد من الشكور كرمة الله تبارك وتعالى pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin atau mengkaji kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di Masjid Gelora Indah Kompleks Gor Purwokerto, yang insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki paragraf terakhir, dan setelah ini kita selesai untuk mengkaji kitab Usulus Sunnah setelah kurang lebih 2 tahun kita mempelajarinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Kalimantan, di mana pun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di seluruh negeri dan sekitarnya, serta para pemirsa UPTV di mana pun Anda berada. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini berjudul Ahli Maksiat Disolati atau Tidak. Itu judul kita pada kesempatan kali ini. Ahli maksiat, maksudnya dia sudah ahli sekali dalam bermaksiat atau bagaimana? Maksudnya ahli maksiat adalah para pelaku. Maksudnya adalah para pelaku maksiat. Apakah dia pantas dan berhak untuk disolati atau tidak? Kenapa tema ini perlu diangkat? Karena Imam Ahmad menutup kitabnya dengan itu. Di dalam kitab Usulus Sunnah. Kemudian juga karena banyaknya kasus di masyarakat kita pada kesempatan kali ini, yang ada sebagian orang yang enggan untuk mensolati para pelaku maksiat, orang-orang yang Muslim tapi gemar melakukan perbuatan maksiat dan tubuhnya penuh dengan tato. Masa wong kaya gini disolati? Ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Atau ada sebagian yang menolak. Bukan hanya sekedar mensolati, menolak kampungnya dijadikan kuburan untuk orang-orang yang mereka anggap sesat. Seperti kasus tertangkapnya, tertembak matinya, atau dihukum matinya beberapa terdakwa kasus terorisme di negeri kita ini, sebagian dari penduduk asli kampung asal dari pelaku tindak terorisme tersebut, ketika orang itu akan dikuburkan di daerahnya, mereka menolak. Kami enggak mau tanah kami itu diisi dengan teroris. Dan beberapa kasus-kasus yang lainnya

Allahumma bihamdika asyhadu an la